Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumat kalau pakai jas sudah kayak pengen menikah ya. Zaman dulu saya waktu nikah sama istri, waduh, masya Allah, jasnya minjem ji, minjem. Karena kegedean dilipet sama kita, terus pakai peniti. Ah, subhanallah. Waktu nikah, masya Allah. Anak waktu nikah itu ya, pemirsa. Oh, saya waktu nikah, mertua saya bawain duit 1 juta. Jago nggak? Tahun 99 tuh. Anak sekarang punya duit 5 juta aja masih nggak cukup. Punya duit 10 juta masih nggak cukup. Punya duit 100 juta masih nggak cukup. Emang mau kayak apa sih nikahnya cuma begitu aja gitu kan? Penghulu kalau kenal gratis kok nggak bayar, insya Allah. Ya, negara bisa menggratiskan pernikahan, insya Allah. Nah, anak dulu tahun 99 nikah bawa duit 1 juta tuh. Anak bawain mertua 1 juta, cakep nggak tuh? Hah? Nggak mikirin gedung dah tuh, nggak mikirin gedung, nggak mikirin apa. Nah, menariknya nih, alhamdulillah istri saya masih nemenin saya di hari ketiga ini. Belum pulang dia di studio. Saya bawain 1 juta tuh sama mertua. Ingat benar saya. Habis nganterin apa duit tuh ke mertua pemirsa. Kan saya keluar kamar beliau kan. Ingat saya. Ya Allah iya kenapa dikasih semua ya. Saya kan yang megang duit juga gitu. Saya balik lagi tuh ke mertua. Saya bilang, Mak, apaan? Boleh diminta lagi gak duitnya? Minta gimana? Saya gak megang duit. Bagi dua dah. Gope-gope. Mantap malah. Apa kata mertua saya? Belum jadi mantu, hasil duit diminta lagi kan? Masya Allah dah. Mertua saya yang lagi nonton, yang lagi melihat, lagi belajar. Assalamualaikum. Mudah-mudahan doanya ibu terus menerus menaungi rumah tangga saya sebagai mantu. Dan insya Allah mudah-mudahan rumah tangga kami senantiasa dikaruniai kelapangan, kemudahan, dan kelanggengan. Amin. Ya Allah Rabbal Alamin. Pemirsa, kita terusin ngajinya surah An-Nisa. Masuk sekarang ayat 93 ya. 94, baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Lihat pemirsa, betapa hebat sekali ayat-ayat suci Allah ini. Bahkan ayat-ayat suci ya yang sudah dianggap sebelah mata oleh para penganut konstitusi kita ini. Perumus konstitusi, perumus perundang-undangan sehingga mereka lebih nyaman memakai KUHP daripada memakai Quran. Lihat bahkan Islam, Al-Quran mengatur ya the law of war. Ki undang-undang peperangan. Ila kitab suci mana coba yang kemudian mengatur tentang peperangan. Bahkan kalau Indonesia memakai Quran, maka dia akan ribatil khail, dia akan istidadi fil war ya dalam perang itu. Dia akan prepare in war. Persiapan. Ini Ali Imran ayat-ayat terakhir misalkan kalau kita pakai sebagai asas negeri ini nggak bakalan kita alutistanya ini payah gitu. Kita punya laut misalkan ya itu udah rahasia umum lah. Kita berdoa mudah-mudahan tentara kita, negara kita konsentrasi juga di alutista, konsentrasi di pertahanan kita. laut yang segini gedenya, masya Allah, gede betul, asli gede. Saya keliling UEA ya, UAE kalau di sana ngomongnya UAE, kita UEA, Uni Emirat Arab. Itu satu pulau doang bos, isinya 7 negara. Ada Dubai, ada Abu Dhabi, ada Sharjah, macam-macam tuh. 7 negara, satu pulau. Lah kita beribu-ribu pulau, satu negara, namanya apa? Indonesia. Ustadz, nggak pakai EI. Iya, Indonesia. Indonesia. Lah, tentara ya kita hanya memiliki 150 kapal laut. Lah coba nih, kan kayak bercanda. Ada pencurian di tengah laut. Berita masuk, apa kata tentara-tentara kita nih, sahabat-sahabat kita? Pastiin dulu dah, bener gak itu nyolong? Pastiin dulu bener gak itu pencurian? Ini nanya nih, kok udah mastiin dulu? Iya, ntar kita udah pergi-pergi gak tau ya, enggak. Ini kan ngabis-ngabisin solar. Kenapa udah sama perahunya kita kurang, anggarannya pun terbatas. Nah, Quran kemudian mengatur untuk betul-betul memaksimalkan kita punya sumber daya alam, manpower manusia untuk kemudian urusan yang bahkan penting, yakni menjaga negara. Edan. Maka jika kemudian ada gubernur-gubernur di Indonesia, bahkan ada yang masih judulnya calon, mengatakan bahwa ya lebih baik kita taat kepada konstitusi, ayat konstitusi daripada pada ayat suci, saya pikir ini sesuatu yang gegabah gitu. Hukum negara dengan hukum Quran tidak bisa dipisahkan, karena Quran juga mengatur tentang negara, dan negara tidak boleh juga keluar dari koridor Quran. Masya Allah, ini penting ya. Bahkan nanti setelah segmen ini saya sedikit cerita sebelum bicara tentang yang kemarin tuh masalah dream. Nah, ini yang masya Allah nih, yang pemirsa di antara pemirsa mungkin ada yang masya Allah ya tidak bisa mengikuti karena keterbatasan, dan barangkali saya minta maaf. Tapi ini masih inline. Kita masih bercerita kok tentang Rasulullah yang bertanya kepada Jibril, ya Jibril, bagaimana nasib umatku nanti sepeninggal diriku? Lalu kemudian Jibril bilang bahwa umatmu akan selamat bila mana mereka memegang kitabullah. Nah, saya ingin sedikit memperkenalkan kitabullah ini kepada saudara, bahwa the complete system, ya, dari satu bangsa, satu negara, ya, tidak ada yang kemudian mengalahkan Al-Quran. Semuanya komplit di Al-Quranul Karim. Baik, silakan lewat dulu. Iya, anak saya nongol lagi. Apa-apa deh. Ya, kangen sama bapaknya. Bapaknya keliling mulu. Hafiz. Hafiz, cita-citanya mau jadi apa? Ultraman penghafal Quran. Tuh dengerin. Mau jadi Ultraman katanya. Tapi penghafal Quran. Masya Allah. Ini ada benang nih. Cepet dulu nih. Mau jadi Ultraman penghafal Quran. Islam bahkan mengatur ya, tentang bagaimana anak, perwalian, komplit sekali. Quran itu komplit sekali. Subhanallah. Dan didetailkan di mana? Didetailkan di dalam hadis begitu. Pemirsa, saya tadi bilang bagaimana kemudian Islam komplit juga mengatur persoalan jual beli. Ya. Hafiz, kalau udah gede mesti belajar Quran yang benar ya. Insyaallah. Insyaallah. Hafiz ngaji enggak? Ngaji apa sekarang? Nggak ngaji, yang bener malu-maluin ngaji nih papa. Bukan TV nih. Bohong pemirsa, ngaji di TV sore. Mana amaknya mana? Coba dulu. Amma ya tasa'alun. Mau. Nggak mau. Kita dikasih itu deh, kasih coklat. Nggak mau juga, dikasih Ultraman. Nggak mau juga, ya udah deh, temenin papa aja ya. Sini ya. Pemirsa yang dirahmati Allah, di hukum jual beli, bahkan hukum hutang ya, hukum hutang ini komplit sekali. Allah Subhanahu wa taala kemudian memberitahukan kepada kita semua. Ini anak saya jadi jongkok di sini. Pis. Pis mau nemenin papa. Benar. Enggak ada bangku ya? Ya udah sini dah. Ya Pis duduk sini. Duduk aja. Duduk sini ya. Oh. Insyaallah, ini anak saking kangennya dia ngikutin kita. Nah, sini sini kursinya. Nah, ini bes, duduk bes. Yuk, nih yuk. Ya main sini ya. Ada ayat 284 surah Al-Baqarah pemirsa. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Allah dan Rasulnya memberi kemudian arahan kepada kita, ya kalau kalian mengadakan satu perjanjian hutang, hendaknya dicatat. Dan rentetan satu ayat ini dan ayat 285-nya, masya Allah, betul-betul mengatur tentang rules of utang. Sampai di 285 Allah mengatakan, wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum mafrudah. Kalau enggak ada saksi di antara kalian yang berhutang, farihanum mafrudah, ya, kalian mengangkatlah satu orang saksi, ya, enggak bisa juga tidak bisa mengangkat kemudian saksi dua orang laki-laki, ya. Sini. Syahidaini min rijalikum. Apa Allah bilang kalau tidak ada saksi, maka berikanlah namanya jaminan. Farihanum mafrudah. Tapi kalau jaminan pun tidak ada, fa in amina ba'dukum ba'dha falyu'addil amanah. Falyu'addil ladzi tumina amanatah walyattaqillaha rabbah. Ketika dua orang berkongsi, Allah bilang saling percayalah kalian semua. Kalau tidak ada jaminan, tidak ada saksi, lalu Allah bilang, aku yang ada di tengah-tengah mereka. Tuh, kalau sudah tidak ada lagi nih sesuatu yang menyangkut hukum, ya, di dunia ini, lalu Allah yang mengabdikan dirinya, mewakafkan dirinya untuk kita. Walyattaqillaha rabbah wala taktumush syahadah wa may yaktumha fa innahu athimun qalbah. Fa innahu athimun qalbu wallahu bima ta'maluna alim. Subhanallah, begitu komplit. Jadi pemirsa harus berjuang, ya, mengatasi sekularisme dan liberalisme, tapi dengan tarbiyah seperti ini, gitu loh. Kita tarbiyah, kita ajarin Quran tuh sempurna, asli sempurna. Kemarin kita bicara mimpi, okay? Kita pun sepakat insya Allah, if you believe you can achieve your dream, if you believe you can get your dream. Tapi orang-orang sana mengatakan there is no limit in your dream, nggak ada tuh batasan di mimpi Anda. Anda ingat ketika kecil, when you were in childhood, Anda nggak ada tuh batasannya. Nggak bisa tuh anak miskin lalu bilang, eh kamu ini anak miskin, nggak boleh cita-cita, I wanna be rich, saya pengen kaya. Nggak boleh, bapak lu miskin, nggak bisa. Semua anak-anak tuh bebas aja gitu ngomong. No matter your father, ya, who you, who is your father, no, who is your mom, who is your family, nggak peduli gitu loh. Anda ketika kecil boleh mimpi apa saja. I'm gonna be astronaut, I'm gonna be kemudian pilot dan seterusnya. Nggak ada batasannya. Lalu kenapa kata mereka-mereka, ya, the power of dream bilang, kenapa ketika Anda sudah dewasa, ketika Anda sudah gede, lalu banyak sekali batasan-batasan itu. Sayangnya kemudian jadi kebablasan. Batasan itu pun dianggap bahwa Quran dan hadis, agama termasuknya, adalah sesuatu yang membatasi Anda. Padahal harusnya justru dengan agama bertambah-tambahlah power Anda. Sebentar, ya, kita terusin setelah yang satu ini. Sambil saya ngasuh anak saya sebentar. Silakan. Sekarang nambah 3. Pemirsa, ini anak saya, ini namanya Kun. Ini namanya siapa ini namanya? Hafiz. Ini Komi namanya, alhamdulillah, ya. Baik, ketika Anda kecil, Anda bermimpi pengen jadi apa? Astronot gitu. Ya. Enggak masalah tuh. Anda bilang, saya pengen jadi pilot gitu. What's your dream? Pilot. Enggak gitu. Masalah. You are tall or you are short, gak ada masalah. Anda tinggi, Anda pendek, gak ada masalah. Gak ada, itu gak ada batasan untuk mimpi Anda. Begitu kata mereka semua. Ada lagi yang bilang nih, ya. Ada yang bilang lagi, yang bilang, I'm gonna be docot gitu. Ini saya nulis di Twitter, docot gitu. Temen-temennya pada bingung tuh, pemirsa. Docot, what are docot gitu. Kakaknya ngomong, sorry, he is cadel. Dia maksudnya tuh dokter. Oh, dokter. Iya, tapi no matter, terserah aja gitu loh. Emang enggak boleh orang Cali jadi dokter sampai dia bilang docot. Docot apaan? Docot apaan? Kakaknya bilang, sorry, dia cadel gitu. Dia cadel, maksudnya adalah dia pengen jadi dokter gitu, pengen jadi dokter, apa segala macam. Pokoknya no matter. Lalu kenapa setelah saudara kemudian menjadi dewasa, lalu ada batasannya? No, you can't be doctor. Anda tidak bisa menjadi dokter. Kenapa? Karena Anda payah di matematika, di fisika, di biologi, di ilmu-ilmu eksak. Anda payah hafalannya. Anda enggak bisa. Dia bilang, oh, why, there are limits for you. Kenapa ada batasan? Tapi kan batasan itu pun itu tidak berarti bebas sepenuh-penuhnya. Ada apa? Ada akhlak di sana. Anda mau jadi apa? Boleh. Tapi ketika Anda mengabaikan akhlak, mengabaikan etika, gue mau dagang-dagang di sini, tar dulu ada peraturan. Kayak gini-gini loh, maksudnya ya jangan sampai kita terlalu ke kebablasan. Ada Quran yang kemudian menjadi aturan kita, tapi bukan menjadi batasan buat kita. Bukan berarti Al-Quran akan membatasi kita, hadis akan membatasi kita. Ah, agama payah nih. Kalau pakai agama kita nggak bisa ngundang konser ini, konser itu. Oh, taduh, lu bisa kali. Bisa diatur lah bagaimana ceritanya, apa yang mau dipakai, apa yang mau diundang, bagaimana judulnya. Diatur, jangan sampai negara ini menjadi negara yang sekuler. Islam mengatur itu loh, kita nih biar gimana masih hamba Allah. Tapi jangan kemudian menjadi terbatas, justru harusnya you have Allah, Anda punya Allah. Come to Him, talk to Him. Anda datang ke Allah dan bicaralah. Nah, Al-Quran inilah yang diingatkan oleh Rasulullah tatkala kemudian Jibril menjemput beliau. Ketika Jibril alaihi salatu wassalam, ya. Nah, di sini saya bilang, ketika Israel dapat perintah ya untuk menjemput nyawa Rasul, mengambil nyawa Rasul, pun Israel dibarengi sama Jibril. Tapi Jibril berhenti di langit pertama. Mana kum? Jibril berhenti di langit pertama. Ini anak saya satu-satu hilang. Ini satu tinggal dua. Sana mama lagi. Mama dulu ya. Nih bawa nih ininya nih. Berat ya. Nih caranya begini caranya. Ini, ayo, situ. Tangkap. Ah, gitu. Jibril nunggu di langit pertama. Ya, ketika turun dari Baitul Ma'mur, langit 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Jibril nunggu di sini. Lalu Muhammad sallallahu alaihi bertanya kepada Israel, "Aina Jibril? Di mana Jibril?" Lalu diberitahulah oleh Israel, Jibril ada di langit pertama. Panggil dia. Panggil Jibril, "Saya kangen sama Jibril." Tapi benarkah Rasulullah kangen sama Jibril doangan? Ternyata enggak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanya sama Jibril, "Wahai Jibril, aku ini udah mau mati, aku udah mau meninggal, aku udah mau wafat. Ada Israel yang akan mencabut nyawaku atas Allah. Tapi aku pengen tahu dulu bagaimana nasib umatku sepeninggal diriku." Lalu Jibril bilang, "Saya tidak diberikan hak untuk menjawab pertanyaan kau wahai Rasulullah. Izinkan aku bertanya dulu kepada Allah." Naik lagi ini berdua malaikat ke Allah Subhanahu wa taala punya arsy. Lalu kemudian turun dan menyampaikan, "Rasulullah, tenang aja. Umatmu tidak akan kenapa-napa." Sampai kemudian apa? Sampai kemudian mereka itu betul-betul memegang kitabullah dan sunnahnya Rasulullah. In tamassaktum bihima lan tadillu abada. Tidak akan sesat. Lah, begitu pentingnya warisan Rasulullah berupa Quran dan hadis. Lalu ada kemudian sekelompok orang, bahkan kita sendiri sebagai orang muslim, gak percaya diri untuk memakai Quran dan hadis. Dilala cara-caranya juga mungkin ada yang kurang santun, ada yang dengan berwajah berbeda, tidak berwajah senyum, sebagian. Sehingga membuat penolakan itu luar biasa, luar biasa. Pemirsa yang dirahmati Allah, nih penjelasan saya singkat, ya. Nanti kita akan teruskan di hari Senin, ya. Kelanjutan dari kisah, ya. Bagaimana kemudian, kok urusannya apa dengan jaminan? Judul kita kan tentang jaminan. Nih dia nih. Jaminan hidup kita bakalan enak kalau benar-benar kita megang Quran, megang hadis. Dan kita jangan pengen selamat di dunia ini, bos, saja, tapi juga harus selamat nanti di hari akhir. Dunia ini bukan tempat kita. Dunia ini tempat sementara kita. Tempat kita nanti dua pilihannya. Al-Jannah, Amin-Nar. Al-Jannah, Amin-Nar. Surga atau neraka. Tempat saudara di mana, tentukan dari sekarang. Pemirsa, yuk kita berdoa buat yang sakit. Berdoa buat yang punya utang, buat yang belum berjodoh, buat yang belum punya anak turunan, buat yang belum punya rumah. buat yang kreditan yang masih banyak, masih panjang jalannya, buat yang belum bekerja, buat yang pengen modal, buat yang pengen usaha, buat yang sedang bekerja, sedang usaha, ya, buat negeri ini, buat seluruh bangsanya, buat sumber daya alamnya. Mudah-mudahan kita berdoa dengan baca surat Al-Fatihah, semua ditolong Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih pemirsa, sampai ketemu lagi di hari Senin besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.